Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para penuntut ilmu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV dan para pendengar radio Radul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa kembali di kajian pekanan setiap Senin sore di Masjid Aisyah yang mulia ini. Pelajaran kita adalah kitab Sahih Bukhari, yaitu Al-Jami'us Sahih. Kita sedang membahas, masih bahasan besarnya adalah tentang salat. Dan kita sedang membahas mawaqitus shalah, yaitu tentang waktu-waktu sholat. Jadi hadis seputar waktu-waktu sholat. Kita akan menjelaskan bab yang kemarin diulangi. Itu bab yang menjelaskan bahwa sholat sebagai kafarah. Sholat itu akan menghapus dosa ya. Dan sholat lima waktu akan menghapus dosa di antara keduanya. Kita akan bacakan kembali bab ini. Bismillah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala wa Muhammad ibnu Ismail. Babu as-salatu kafarah. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Musaddad ibnu Musarhad. Qala hadatsana Yahya anil A'mash, yaitu Imam Sulaiman ibnu Mihran. Qala hadatsani Syaqiq, itu Syaqiq ibnu Abdullah tabi'in. Qala sami'tu Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibn al-Yaman. Qala kunna julusan inda Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Fa qala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qultu ana aw kama qalahu. Qala innaka alaihi aw alaiha lajari'un. Qultu fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-sawmu was-sadaqatu wal-amru wan-nahyu. Qala laisa hadha uridu, walakin al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Qala laisa alayka minha ba'sun ya amiral mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban muglaqa. Qala ayuksaru am yuktahu. Qala yuksaru. Qala idhan la yaglqa abadan. Qulna akana Umaru ya'lamul bab. Qala na'am. Kama ana dhunal ghadi laylah. Inni hadastuhu bihadisin laisa bil aghalib. Fahibna an nas'ala Hudzaifata. Fa amarna masruqan. Fasa'alahu baqala al babu Umaru. Qala Imam al Bukhari rahimahullah ta'ala hadasana Qutaibah, itu Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja. Qala hadasana Yazid ibn Zuri an Sulaiman at-Tamimi an Nabi Utsman an-Nahdi An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Ana rajulan asaba mim ra'atin qiblah. Fa atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Fa anzalallahu wa aqimis salata turfain nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Faqala rajulu ya Rasulullah a ilayhi hadza? Qala li jami'il ummati kullihim. Bab yang keempat dari bab tentang waktu-waktu salat menjelaskan tentang keutamaannya di sini. Bab bahwa salat kafarah. Salat itu bisa menghapus dosa. Jadi salat bisa terhapus dengan atau dosa bisa dihapus dengan salat. Baik salat wajib ataupun salat mustahab. Dosa yang dilakukan oleh setiap mukmin, pintu dihapusnya dosa. Jadi pintu dihapusnya dosa adalah dua. Jadi pintu dihapusnya dosa, pintunya ada dua. Atau sebab utama dosa itu dihapus ada dua. Sebab yang pertama bitaubati wal istighfar. Jadi dosa itu bisa dihapus, artinya jejaknya akan dihapus, pertama dengan bertaubat dan beristighfar. Maka dengan itulah para ulama kita mengatakan lal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau orang beristighfar. Artinya dosa yang mana saja apabila orang itu bertaubat, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan menghapus dosanya. Sedangkan yang kedua, dosa bisa terhapus dengan bentuk amal-amal soleh. Jadi dengan bentuk amal-amal soleh. Tapi di sisi lain juga ada penghapus dosa. Jadi dosa bisa tidak ada dengan sisi lain, yaitu musibah. Artinya musibah itu apabila orang bersabar, maka musibah yang menimpa akan menghapus dosa. Sebagaimana hadis-hadis yang jelas ya. Nah, tapi bahasan kita hari ini fokus bukan masalah taubat dan istighfar, tetapi dosa akan terhapus dengan amal-amal soleh. Salah satu penghapus dosa adalah sholat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini yang kita akan bahas. Pada hadis pertama, yaitu hadis nomor 525, itu hadis Umar dan hadis Hudzaifah, bahwa Hudzaifah berkata, kami sedang duduk bersama dengan Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi berarti di sini bukan hanya Hudzaifah, tetapi ada sejumlah sahabat lain yang bersama Hudzaifah. Faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah? Siapa di antara kalian yang hafal sabda Nabi sallam tentang fitnah? Qultu ana kama qalahu. Maka Hudzaifah menjawab, saya, katanya. Artinya di sini menirukan ucapannya. Qala innaka alaihi alaiha lajari. Engkau begitu cepat, katanya, menjawab terhadap fitnah ini atau terhadap pertanyaanku ini. Lalu beliau mengatakan, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi, yaitu fitnah yang akan menimpa kepada seseorang. Ada empat fitnah, katanya. Fitnah tentang keluarganya, fitnah tentang hartanya, fitnah tentang anaknya, dan fitnah tentang tetangganya. Jadi orang akan mendapatkan ujian dari keluarganya, bapak, ibu, kakak, adik, termasuk istri. Kemudian tentang hartanya dan tentang anaknya. Walaupun anak masuk ke keluarga, tetapi dalam hadis ini anak lebih dihususkan fitnahnya dari fitnah keluarga. Ya, keluarga ini kan masuk istri, kalau untuk istri suami, bapak, ibu, kakak, adik, anak, itu keluarga. Tapi Nabi SAW menyebutkan secara khusus adalah anak, karena anak memiliki fitnah khusus itu. Wajarihi, dan tetangganya, yang bisa dihapus. Artinya di sini orang akan mendapatkan dosa karena keluarganya, gitu. Artinya orang bisa terjerumus kepada dosa karena keluarga. Nah, dosa karena fitnah tersebut bisa dihapus dengan empat amal soleh. Pertama, sholat. Kedua, puasa. Ketiga, sedekah. Keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini adalah bentuk amal soleh. Qala laisa hadza uridu. Tapi kata Umar, bukan ini yang aku ingin tanyakan, dan bukan itu yang sesungguhnya aku mau. Walakin alfitnatu allati tamuju kama yamujul bahr. Tetapi fitnah yang dahsyatnya bagaikan gelombang lautan. Qala laisa alayka minha ba'sun ya amirul mu'minin, inna bainaka wa bainaha baban mughlaq. Jadi Hudzaifah pun mengatakan, ya saya pun tahu fitnah ini. Saya juga tahu fitnah yang bagaikan gelombang lautan. Tapi katanya, apa tidak berat kalau saya menceritakannya? Karena memang fitnah ini dahsyat. Dan sesungguhnya antara fitnah tersebut, ya, denganmu ada pintu, yaitu pintu yang tertutup. Lalu Umar bertanya, apakah pintu itu didobrak atau pintu itu dibuka dengan kunci? Qala yuksar, bahkan akan didobrak, artinya dihancurkan. Qala idzan la yughlaqu abadan, kalau begitu akan terbuka selamanya. Jadi fitnah akan terbuka selamanya. Qulna, lalu kami berkata kepada Hudzaifah, artinya sejumlah sahabat tabi'in berkata kepadanya, apakah Umar mengetahui pintunya? Beliau mengatakan, iya, seperti tahu hari ini tentang besok. Ya, kalau hari ini Senin, ya besok Selasa. Ya tahu, enggak ada yang tidak tahu kalau besok adalah hari Selasa. Nah, perumpamaan Umar tentang fitnah ini seperti itu. Kemudian ada sejumlah orang untuk bertanya, siapa pintunya itu? Maka kami memerintahkan Imam Masruk, yaitu Masruk Ibnu Ajida. Ini seorang tabi'in mufassir, ahli tafsir, Masruk Ibnu Ajida. Salah satu muridnya Abdullah Ibnu Abbas, Mujahid, Masruk. Ini ulama-ulama tafsir diantaranya. Jadi yang meriwayatkan tafsir-tafsir yang datang dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pintunya itu? Maka pintunya adalah Umar. Jadi pintunya adalah Umar. Ini hadis pertama ya. Kita terjemahkan dulu. Di hadis yang kedua, yaitu dari jalannya Qutaibah bin Sa'id sampai ke Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang sahabat. Ana rajulan asaba mimra'atin qublah. Ada seseorang yang terpeleset kepada maksiat, yaitu mencium perempuan. Jadi ada seorang sahabat yang terpeleset, jadi melakukan bentuk zina. Tapi zinanya bukan berzina, yang dalam arti ya melakukan perzinahan yang diranjang. Tetapi salah satu bentuk perzinahan yaitu mencium seorang wanita. Dalam riwayat yang lain bahwa sahabat ini dalam kondisi ketakutan dia mengatakan halaktu, halaktu, halaktu. Dia mengatakan celaka, celaka. Jadi aku celaka, celaka, binasa. Qala man ahlakaka? Apa yang menyebabkan engkau celaka? Dia mengatakan aku mencium seorang perempuan. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, lalu ia mengabarkan. Fa anzalallahu, maka Allah menurunkan ayat, wa aqimis salata, dan tunaikanlah salat. Tarfain nahar. Para ulama mengartikan tarfain nahar yaitu salat subuh dengan salat asar. Jadi salat yang ada di dua ujung, pagi dengan sore, mencakup di sini salat duhur, salat fajar, salat duhur, salat asar. Wazulafa minan lail, dan para ulama mengartikan wazulafa minan lail al-maghribu wal isya, itu salat maghrib dan isya. Sehingga ayat ini ya mengisyaratkan salat lima waktu. Walaupun tidak disebutkan kata-kata lima, tetapi salat lima waktu terisyaratkan dalam ayat ini, yaitu tarfain nahar mencakup tiga sebenarnya, yaitu apa? Subuh, fajar, asar, masuk di dalamnya adalah zuhur. Wa zulafa minal lail yang dimaksud adalah maghrib dan isya. Innal hasanati yudhibnas sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Artinya bentuk-bentuk amal soleh akan menghapus jejak amal-amal maksiat. Waqala rajulu ya Rasulullah ailai hadza, lalu orang itu berkata apakah ini cuma untuk saya saja? Artinya kalau orang melakukan dosa seperti ini dihapus dengan sholat, apakah untuk saya saja? Qala li jami'il ummati kullihim, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan enggak, untuk semua umatku. Nah, bab ini menjelaskan bahwa sholat lima waktu itu menghapus dosa. Jadi sholat itu menghapus dosa. Para ulama atau jumhur ulama ahli sunnah, dosa yang terhapus dengan sholat tanpa orang bertaubat dengan satuannya dan tanpa orang istighfar dengan satuannya itu adalah sogoir dunal kabair, yaitu dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Ya. Jadi dalam bahasan yang tadi saya sampaikan bahwa dosa dalam keyakinan kita sebagai ahli sunnah, bahwa dosa itu akan terhapus jejaknya di antaranya dengan dua perkara. Pertama, karena orang bertaubat dan beristighfar. Jadi dia bertaubat dari satuan dosanya. Bertaubat dari berzina, bertaubat dari mencuri, bertaubat dari minum khamr, bertaubat dari melakukan dosa seperti riba. Ya. Maka jika orang bertaubat dengan syarat-syarat yang udah kita pahami, syarat bertaubat, ikhlas, ikhlas, nadam, ya. Jadi syarat bertaubat pada waktunya dengan ikhlas menyesali apa yang telah lalu, kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi dalam waktu bertaubat, maka taubat itu pasti diberikan Allah dari semua dosa apapun, dosa kecil ataupun dosa besar. Tapi yang kedua, dosa pun bisa hilang, artinya jejak dosa itu bisa tiada dengan hal yang lain, yaitu dengan amal-amal soleh. Nah, jadi orang melakukan amal soleh, secara otomatis dosa-dosanya terhapus. Nah, tetapi para ulama menjelaskan dosa yang mana yang terhapus dengan amalan soleh yang orang tanpa ta'yin taubat kepada dosanya. Maka jumhur ulama mengatakan as-sagair dunal kabair, yaitu dosa-dosa kecil bukan dosa-dosa besar. Jadi kalau pelaku riba, dia harus menta'yin dulu taubat kepada dosanya. Dia harus bertaubat dulu kepada jenis dosanya. Kalau itu dosa besar, karena riba termasuk dosa besar, minum khamr termasuk dosa besar, min kabairid dzunub, di antara dosa-dosa besar. Tapi kalau dosa-dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Nah, dan tentang penghapusan amal dosa kecil itu bisa dilihat dalam tiga kerangka dalil. Jadi kalau kaum muslimin pemirsa dan para penuntut ilmu ingin tahu dalilnya, mana dalil yang menunjukkan bahwa dosa dan dalam tanda kutip dosa kecil itu bisa dihapus dengan amal soleh. Nah, pertama, dalil umum dalam Quran, yaitu ayat yang tadi bahwa Allah Ta'ala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, surah Hud ayat 114. Jadi kebaikan menghapus kejelekan. Yang kedua, hadis yang ma'ruf bahwa seorang sahabat datang kepada Nabi SAW meminta nasihat, maka Nabi SAW menasihati dengan tiga hal. Ittaqullaha haitsuma kunta, wattabi as-sayyata al-hasanata yamhuha, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi ada orang yang meminta nasihat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW menasihati dengan tiga hal. Pertama, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nasihat yang kedua sama dengan judul kita, bahwa Nabi SAW mengatakan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Jadi ketika orang melakukan keburukan, ikuti dengan kebaikan, sholat, puasa, sedekah dan yang lainnya. Kemudian bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi Nabi SAW menasihati dengan tiga hal. Nah, dua dalil dari Quran dan Sunnah itu sifatnya global. Pokoknya setiap kebaikan menghapus keburukan. Nah, dalil yang ketiga yaitu berupa dalil yang khusus menyebutkan sejumlah amal menghapus dosa. Jadi sejumlah amal menghapus dosa. Seperti dalam hadis Hudzaifah ini. Salat, puasa, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Jadi menyebutkan keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu akan menghapus dosa. Kemudian yang selanjutnya, dalam hadis ini kita telah jelaskan kemarin bahwa al-fitnatu fitnatan atau al-fitnatu nau'an. Fitnah itu terbagi kepada dua. Jadi fitnah itu ada dua jenis. Ya. Dan pembagian dua jenis ini beda sisi. Nah, kita jelaskan. Yang pertama, al-fitnatul amah wal-fitnatul khasah. Jadi fitnah itu ada dua. Ada fitnah umum, ada fitnah khusus. Fitnah khusus adalah fitnah yang menimpa kepada individu-individu kita. Jadi setiap orang akan diuji dengan ujian-ujian, fitnah. Karena inti dari fitnah itu ibtila, ujian. Ujian. Ya. Ibtila, ihtibar, ya. Ujian kepada pribadi ini banyak, ujian keluarga, ujian anak, ujian harta, ujian tetangga, ya. Termasuk apa yang kita benci dari fitnah itu, seperti sakit, kematian, hilangnya harta, ini fitnah. Walanabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali was samarat. Ya, sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya. Maka ini adalah fitnah individu. Dan hidup perjalanan fitnah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa di antara paling baik. Sedangkan yang kedua adalah fitnatul amah. Ini fitnah allati ta'umun nas, yaitu fitnah yang umum, yaitu yang akan menimpa kepada seluruh manusia. Fitnah yang akan menimpa kepada seluruh manusia, baik mukmin ataupun kafir, ahli sunnah atau ahlu bid'ah, ahli to'at ataupun ahlu maksiat. Nah, seperti apa fitnah ya, akhir zaman yang akan menimpa kepada kita? Ya, seperti umpamanya wafatnya para ulama, fitnah akan dirasakan oleh semua. Wafatnya para ulama, banyaknya para pendusta, fitnah peperangan, fitnah pertikaian, fitnah. Sisi lain, para ulama membagi fitnah kepada dua, tapi bahasanya bukan yang tadi. Jadi fitnah yang akan menimpa orang beriman itu terbagi kepada dua. Tapi bahasannya bukan yang tadi. Itu yang pertama, fitnatus syahwat. Fitnah tentang syahwat. Ya, masuk jenis yang tadi yang khusus. Nah, fitnah tentang syahwat ini yaitu munculnya bentuk-bentuk kemaksiatan, banyaknya bentuk-bentuk kemaksiatan, terbukanya bentuk-bentuk kemaksiatan. Ya. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, tentang perzinahan, peminum khamr, pembunuhan. Ya, ini fitnah berkaitan dengan harta. Harta. Fitnah tentang dunia. Sedangkan yang kedua adalah fitnah tu syahawat. Ya, fitnah yang kedua, maaf, fitnah tu syubhat. Jadi fitnah yang berkaitan dengan syubhat, yaitu bentuk-bentuk munculnya penyimpangan dalam agama. Baik penyimpangan itu yang sampai kepada kafir, baik penyimpangan itu dalam bentuk-bentuk penyimpangan sesat walaupun tidak sampai kepada kafir. Artinya munculnya aliran-aliran yang menyimpang. Ini fitnah. Fitnah. Nah, fitnah yang sifatnya pribadi ataupun individu itu telah diingatkan oleh Allah Ta'ala. Seperti dalam surah At-Taghabun. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Jadi yang namanya anak kemudian harta itu fitnah. Ya. Bagaimana dikatakan harta, anak, istri? Ya, innama azwajukum. Itu disebutkan dalam ayat yang lain, fitnah. Yaitu bahwa semua apa yang berkaitan dengan harta, anak, istri yang membuat manusia lalai untuk mengingat Allah. Lalai terhadap perintah perintah Allah. Bahkan ya para sahabat ridwanullahi taala alaihim juga diuji kan, ya, tentang ini semua. Ya, jadi tentang ini semua bahwa para sahabat yang ketika akan berhijrah ke Madinah itu diuji. Diuji dengan semua itu. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalu iqtarabtumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilillah wa jihadin fisabilihi wa tarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin." Jadi orang-orang yang berhijrah ya diuji dengan anak, dengan istri, dengan keluarga, ya, dengan harta, perniagaan, pertanian, semuanya. Ya. Jadi fitnah ini sesuatu yang melalaikan orang dari mengingat Allah. Ya, termasuk melalaikan kita dari waktu sholat, melalaikan kita dari thalabul ilmi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan juga di situ fitnah tentang tetangga. Ya, bagaimana tetangga bisa jadi fitnah? Banyak ya. Contoh sederhana, begitu banyak akhwat para wanita yang setiap hari berkunjung dengan tetangganya, ngobrol gitu ya. Menghabiskan waktu bukan tidak boleh berkunjung, tapi terkadang orang lalai. Lalai dengan hak anaknya, lalai dengan hak istrinya, hak suaminya. Ya. Contoh itu ya. Berarti itu fitnah, fitnah. Kemudian fitnah tetangga. Ya. Tidak sedikit juga orang melakukan maksiat dengan sebab apa yang dimiliki dengan tetangganya. Seorang istri datang ke suaminya, tetangganya udah punya ini, tetangganya udah punya ini, menuntut suaminya untuk berkorupsi, ya, dengan sebab apa yang ada di tetangganya, gitu kan. Ini fitnah. Jadi selalu akan ada pintu fitnah bagi setiap orang beriman. Demikian juga fitnah bisa aja yaitu tetangga yang buruk, tetangga yang jauh dari iman, tetangga yang jauh dari takwa, ya. Walaupun mungkin di kita ada istilah hak asasi manusia, tapi kalau tetangga kita tiap hari nyetel musik bukan Quran, setidaknya ya, walaupun kita tidak bertujuan mendengar musik, ya setidaknya kita merasakan musik itu, gitu kan. Kalau tetangganya bukan tetangga yang ahlul khair, ya, walaupun mungkin di Indonesia kita masih dikatakan bahwa ya semau-mau ya punya pendapat sendiri, kan gitu. Ya. Tapi sisi lain, fitnah tetangga bukan dari sisi itu, tetapi dari sisi bahwa kita tidak menunaikan hak tetangga kita, walaupun tetangga kita orang baik. Ya, umpamanya antum ketika sakit tidak menyengguknya, berarti fitnah buat kita, gitu kan? Kemudian ketika dia membutuhkan sesuatu kita tidak menolongnya, maka fitnah juga buat kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billah falyuhsin jarahu." Siapa yang beriman kepada Allah, maka berbuat baiklah kepada tetangganya. Jadi berarti kalau orang tidak menunaikan hak tetangganya, itu termasuk terfitnah dengan tetangganya. Atau orang mukmin yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan kepada tetangganya. Artinya tetangganya selalu diganggu sama kita, berarti terfitnah. Terfitnah, dan itu bagian dari dosa dengan sebab tetangga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sejumlah amal yang bisa menghapus dosa-dosa tersebut. Yaitu salat, puasa, sedekah, amar ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang lain, al-jum'atu ilal jum'at wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma. Jadi Nabi SAW menyebutkan di hadis lain, Jumat ke Jumat, artinya sholat Jumat, kemudian nanti ketemu di sholat Jumat, itu penghapus di antara keduanya. Ramadhan ke Ramadhan, artinya puasa Ramadhan, kemudian ketemu Ramadhan lagi, itu menghapus dosa di antara keduanya. Dan itu keutamaan amal soleh. Sedangkan fitnah yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, yang dinamakan dengan fitnatul amah, fitnah yang umum, salah satunya adalah al-qatlu, pembunuhan, yaitu al-hajru, pembunuhan. Pembunuhan, ya. Jadi pembunuhan. Dan pembunuhan yang akan terjadi di antara umat ini, jadi banyaknya pembunuhan, itu ada dua jenis pembunuhan. Yang pertama, memang akan terjadi banyaknya pembunuhan yang dilakukan oleh per individu dari umat ini. Jadi terjadinya banyak pembunuhan, karena ini juga merupakan ciri akhir zaman. Ya, pembunuhan individu ini yaitu berupa dosa pembunuhan. Dan ini tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan pemahaman, karena melakukan pembunuhan seperti pembunuhan-pembunuhan yang muncul hari ini. Bapak membunuh anaknya, anak membunuh bapaknya. Pembunuhan di antara teman, pembunuhan di antara orang-orang dekat hari ini muncul ya di berbagai media. Dan ini memang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. pembunuhan ini. Tapi yang kedua, pembunuhan ini muncul karena fitnah. Ya, pembunuhannya itu sendiri fitnah, tetapi ada pembunuhan yang disebabkan dengan fitnah. Jadi ada pembunuhan yang disebabkan dengan fitnah. Ya. Hal itu sebagaimana muncul dalam sejarah. Terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, terbunuhnya Al-Husain. Jadi syahidnya Utsman, syahidnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, syahidnya Al-Husain ibnu Ali. Terjadinya peperangan dalam perang Jamal, perang Siffin. Nah, maka ini kisah-kisah yang nyata. Apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi. Ya, terjadi. Ya. Dan ada pembunuhan yang akan terjadi dengan sebab penyimpangan akidah. Jadi ada teralirnya darah dengan sebab fikrah as-sayyi'ah, al-fikrah al-halika, yaitu disebabkan pemikiran yang menyimpang, pemikiran yang sesat, yaitu fikrotan, dua fikrah yang sangat berbahaya. Yang pertama yaitu al-khawarij, fikrah khawarij, yaitu mengkafirkan sesama muslim. Sejarah, ya. Ya. Dan fikrah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. Ya, seperti hari ini mungkin fikrah-fikrah dari sekte-sekte yang dikategorikan dalam definisi orang hari ini adalah terorisme. Ya. Yang muncul di antara umat ini. Jadi di sini bukan kafir dengan muslim, bukan muslim dengan kafir, tetapi yang dimaksud di sini yang akan terjadi bainal muslimin, di antara orang muslim, yaitu munculnya pemahaman khawarij. Ya, jadi munculnya pemahaman khawarij. Dan di antara ciri pemahaman khawarij hari ini, ya, contoh yang konkret, pemahaman ISIS, Daesh, atau yang dikenalkan hari ini adalah, ya, tentang daulah, yaitu daulah ISIS, itu Daesh, ya, yang dinisbatkan dengan populernya adalah Abu Bakar al-Baghdadi dan semisalnya. Ini fikrah-fikrah yang sabku dima'il muslimin, yaitu mengalirkan sesama darah kaum muslimin. Karena mereka mengkafirkan sesama kaum muslimin dengan tanpa kaidah-kaidah yang benar. Sedangkan yang kedua, sejarah menulis bahwa teralirnya darah dengan pemahaman yaitu Rafidhah. Karena orang-orang Rafidhah itu menghalalkan darahnya ahli sunnah. Jadi menghalalkan darah ahli sunnah. Sebagaimana dalam sejarah kaum Qaramithah, ya, yang membunuh kaum muslimin yang ada di Baghdad, tidak kurang dari 1 juta kaum muslimin yang waktu itu banjir darah setengah betis, ya. Dan dicurinya Hajar Aswad selama 20 tahun. Jadi selama 20 tahun di masa itu tidak ada haji. Karena Hajar Aswadnya dicongkel dan dipindahkan, dicurinya. Dan ini sejarah. Sejarah yang itu ada. Dan ini yang dinamakan dengan fitnatul amma, fitnah secara umum. Dan fitnah ini berawal dari terbunuhnya, syahidnya Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di tangan seseorang yang bernama Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Jadi pembunuhnya adalah Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Kemudian setelah itu terjadi fitnah besar di mana bersekongkol antara orang-orang Khawarij dengan pengikut Abdullah bin Saba, menyebarkan fitnah bahwa Utsman nepotisme, Utsman tidak adil. Maka dibunuhlah Utsman, syahidlah Utsman. Walaupun orangnya tidak bisa diketemukan individunya pembunuh Utsman. Ya. Tapi setelah mereka membunuh, orang-orang Khawarij yang membunuh Utsman ini berada di belakang tentara Ali radhiyallahu ta'ala anhu, berada di Kufah waktu itu. Sehingga tidak bisa ditegakkan kisos kepada pembunuh Utsman. Karena pembunuhnya berada di pasukan perang. Yang apabila ditegakkan akan terjadi fitnah lebih besar. Kemudian terbunuhlah syahidnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah terjadi perang Siffin, perang Jamal, dan telah terjadi tahkim, maka orang-orang Khawarij berkumpul di tempat Hawra, namanya jumlah mereka tidak lepas atau tidak kurang dari 12 ribu orang berkumpul di Hawra. Mereka membangun pasukan kekuatan dan keluar dari ketaatan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, melepas bai'ah, artinya tidak taat lagi dan tidak berbai'at lagi dan tidak mengakui Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai imam, sebagai amirul mukminin, tidak mengakui lagi sebagai khalifah. Mereka mengangkat khalifah sendiri, berkumpul di tempat yang namanya Hawra. Dalam sejarah disebutkan bahwa Abdullah bin Abbas mendebat mereka dan insab tidak kurang dari 4.000 orang. Artinya kembali kepada syariat Islam, kembali kepada sunnah, kembali kepada manhaj salafus saleh, manhaj para sahabat, sekitar 4.000 orang. Berarti kurang lebih 8.000 masih mereka berada dalam manhaj Khawarij. Dan diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, diperangi mereka itu. Mereka diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala. Walaupun yang diperanginya tidak semuanya diperangi, yang menampakkan senjata dan perlawanan diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam sejarah itu disebutkan seseorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljam, salah seorang tokoh di antara orang Khawarij, itu melakukan perencanaan pembunuhan kepada Ali, membunuh Ali, dan berhasil membunuh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Syahidlah Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian terjadi fitnah setelah itu. Maka jadi khalifah ya setelahnya Al-Husain. Kemudian Al-Husain turun, maka diambil oleh Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Muawiyah meninggal dunia, kemudian diganti oleh Yazid ibnu Muawiyah, dan terjadi fitnah. Dan fitnah terbesar salah satunya terbunuhnya Al-Husain ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi apa yang diisyaratkan oleh Umar dalam hadis ini, rentetan kisah-kisah yang tadi. Jadi rentetan kisah-kisah yang tadi yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Nah, kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inti pembahasan kita bukan itu, itu nanti kita akan lebih jelaskan di tempatnya tentang fitnah. Tapi penjelasan yang paling pokok bahwa sholat keutamaannya adalah menghapus dosa. Ya, kemudian kita akan bacakan hadis setelahnya. Jadi kita akan bacakan hadis setelahnya, bab setelahnya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu as-salawatul khamsu kaffaratun. Qala hadatsana Ibrahim ibnu Hamzah, qala hadatsani ibnu Abi Hazim. Ad-Darawardi an Yazid an Muhammad ibnu Ibrahim an Abi Salamata ibni Abdurrahman an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ara'aitum law anna naharon bibabi ahadikum yagsilu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu dhalika yubki min daronihi? Qalula la yubki min daronihi syai'ah. Qala fadzalika mislu salawatil khams yamhullahu biha khotoya. Berkata Imam Bukhari, bab salat lima waktu adalah kafarah. Jadi kalau tadi umum salat, tapi ini menyebutkan salat lima waktu. Ya, kalau tadi berarti semua salat, salat wajib, salat mustahab, ya. Tapi di sini spesifik salat lima waktu. Dari Abu Hurairah, semoga Allah Ta'ala meridhoi kepadanya, bahwa beliau mendengar Nabi SAW bersabda, Ara'aitum, bagaimana pandangan kalian? Lau anna naharan bibabi ahadikum, seandainya ada sungai, ada sumur di depan pintu salah seorang di antara kalian, yaghsilu fihi kulla yawmin khamsan, dia mandi setiap hari lima kali, mata qulu dzalika yubki min daronihi, qalu la yubki min darinsya, apakah mungkin orang itu akan tersisa dakinya, artinya kotoran pada tubuhnya? Maka para sahabat mengatakan, tidak mungkin tersisa sesuatu apapun dari dakinya. Lalu Nabi SAW mengatakan, maka itu adalah perumpamaan sholat lima waktu. Allah akan menghapus dengan sholat itu kesalahan-kesalahannya. Jadi kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, sholat lima waktu menghapus dosa di antara keduanya. Artinya sholat subuh menghapus sholat apa dosa di antara isya dengan subuh. Sholat duhur menghapus dosa di antara subuh dengan duhur. Sholat asar menghapus dosa di antara duhur kepada asar. Sholat maghrib menghapus dosa di antara duhur sampai di antara asar sampai maghrib. Dan sholat isya menghapus dosa di antara sholat maghrib sampai sholat isya. Jadi ini menunjukkan keutamaannya. Tapi sholat-sholat yang lain pun sama. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis, Ida tawadu'al abdu, man tawadu'an nahwadu'i hadha, suma sholat rokataini, layuhdithu fihima, gufirullahuma taqadama bidanbih. Barang siapa yang berwudu lalu ia melakukan sholat dua rakaat yang dikenal dengan istilah sholat syukur wudu, maka akan dihapus dosa yang telah lalu. Berarti dosa yang sebelum kita berwudu dan sholat syukur wudu itu dihapus dengan sebab wudu dan sholat itu. Jadi di sini menunjukkan keutamaan sholat lima waktu. Tapi kembali kepada kaidah yang tadi kita jelaskan, yaitu dosa-dosa apa? Kecil. Sebab dosa-dosa besar wajib kita bertaubat dari satuannya. Kemudian kita masuk ke bab yang setelahnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fadli salati liwaktiha. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Abdul Walid Hisham ibnu Abdul Malik Ad-Dustawi. Qala hadatsana Syu'bah ibn Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. Qala Al-Walid ibn Al-Aizar. Qala akhbaruni sami'tu Aba Amr Asy-Syaibani yaqulu hadatsana sahibu Hadaddar wa asyara ila dari Abdullah. Qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya Abdullah ibn Umar, ayul a'mal ahabu ilallah, qala as-salatu ala waqtiha, qala thumma ayun, qala birul walidain, qala thumma ayun, qala al-jihadu fi sabilillah, qala hadasani bihinna law isajadtuhu lazadani. Nah, bab yang setelahnya, ini bab tentang waktu sholat, bab keutamaan sholat pada waktunya. Jadi keutamaan sholat pada waktunya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau bertanya kepada Abdullah bin Umar, ayul amali ahabu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Qala summa ayun, apalagi? Qala birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua. Qala summa ayun, apalagi? Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Kemudian meriwayatkan kepadaku semuanya. Lalu ia berkata, kalau aku bertanya lagi setelah itu, maka Nabi pun akan menambah lagi. Jadi akan menambah lagi. Nah, bab ini dijelaskan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan tentang waktu-waktu sholat, yaitu menjelaskan keutamaan menjaga sholat pada waktunya. Jadi menjaga sholat pada waktunya. Nah, saya telah menjelaskan waktu sholat itu dibagi kepada tiga bagian. Jadi waktu sholat itu dibagi kepada tiga kerangka besarnya. Yang pertama, waktu afdholiyah, waktu yang paling afdol. Jadi waktu yang paling afdol, waktu yang paling afdol adalah fi awali waktiha, yaitu di awal waktunya. Jadi di awal waktu itu yang paling afdal. Yang kedua, waktu ikhtiyariyah, waktu pilihan. Waktu pilihan itu yaitu waktu awaliyah akhiriyah. Jadi awal waktu sampai akhirnya. Jadi kalau kita udah menjelaskan di waktu itu, contohnya zuhur, dari mulai tergelincir matahari sampai bayang-bayang itu sama panjangnya, itu waktu sholat zuhur. Waktu ikhtiariyah artinya di waktu itu sah orang melakukan sholat, mau di awalnya, mau di tengahnya, atau di akhirnya. Jika orang melakukan sholat pada waktu tersebut, maka berarti sah ia melakukan sholat, karena telah melakukan sholat di waktu pilihannya. Artinya waktu pilihan yang Allah telah tetapkan. Sedangkan yang ketiga adalah waktu ittirariyah, waktu yang ada madarat. Nah, ini telah dijelaskan, yaitu adanya jama, yaitu jama takhir atau jama takdim, yaitu membawa sholat asar ke duhur atau sholat duhur ke asar, membawa sholat isya ke maghrib atau membawa sholat maghrib ke isya. Itu dinamakan ittirariyah, waktu karena mutor. Ya. Jadi ketika doruri, maka boleh dijama. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di sini amalan yang paling afdal adalah sholat pada waktunya. Nah, bahasan terakhir di hadis ini, ya. Yang pertama, hadis ini sebagai urutannya, sholat, bir walidain, jihad. Berarti sholat lebih afdol dari berbakti kepada dua orang tua, karena ini adalah hak dengan Allah, baru hak dengan sesama manusia. Dan yang paling pokok hak dengan sesama manusia adalah dengan kedua orang tua. Kemudian berbakti kepada dua orang tua lebih afdol dari berjihad. Itu secara globalnya. Tapi dalam posisi lain, berbakti kepada dua orang tua lebih afdal dari sholat, yang dimaksud sholat sunnah. Jadi kalau ibu kita memanggil, ya, ketika kita akan melaksanakan sholat sunnah, maka dahulukan dulu panggilan orang tua sebelum kita melaksanakan sholat sunnah. Bahkan bisa ditinggalkan sholat sunnah demi untuk memenuhi panggilan orang tua. Kenapa? Karena sholat sunnah hukumnya sunnah, berbakti kepada dua orang tua adalah hukumnya apa? Wajib. Berbakti kepada dua orang tua adalah hukumnya apa? Wajib. Ya. Kemudian juga ada jihad yang lebih afdal dari birrul walidain, yaitu jihad yang hukumnya fardhu ain. Jadi jihad ketika hukumnya fardhu ain. Tapi kalau jihad hukumnya fardu kifayah, maka berbakti kepada dua orang tua itu didahulukan dari berjihad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dalam kisah-kisah yang nyata. Itu pelajaran pertama, kedua dalam hadis ini. Pelajaran yang ketiga, para ulama menjelaskan, tidak ada amalan yang paling afdol dalam setiap saat untuk setiap orang. Jadi kalau ditanya, Ustadz, ada enggak amalan yang paling afdol dari semua amalan? Tidak bisa dikatakan satu. Karena afdolnya satu amalan itu akan berbeda kedudukan orang, waktu. Jadi tergantung. Contohnya, ketika dikatakan amal yang paling afdol adalah sholat di awal waktu umpamanya, karena memang di lain nas, di lain riwayat dikatakan fi awali waktiha. Tapi tidak selamanya. Ada amalan yang, ada sholat yang afdol untuk ditangguhkan, yaitu dalam hadis yang akan datang nanti, yaitu apabila datang cuaca panas, maka sholat duhur lebih afdol ditangguhkan, bukan dalam kondisi sedang panas banget gitu. Berarti tidak selamanya sholat di awal waktu lebih afdol. Nah, tidak selamanya. Kemudian keutamaan amal juga berbeda-beda. Ada yang afdolnya sholat, ada yang afdolnya puasa, ada yang afdolnya thalabul ilmi. Ya, jadi berbeda-beda. Kalau orang yang diberikan contoh kemampuan untuk menghafal dan kemampuan untuk beristimbat, itu terkadang meninggalkan puasa sunnah karena untuk menghafal hadis. Tapi orang yang tidak punya kemampuan untuk menghafal hadis, ya bagi dia perbanyak puasa. Jadi setiap orang. Mungkin orang yang setiap harinya kerja siang dan berat, ya tidak puasa. Cari apa? Ya cari sholat malam. Cari sholat malam. Karena setiap orang akan berbeda keutamaannya, bisa untuk mengkontinyukannya. Dan disinilah kata para ulama, sisi wajibnya kita faqih dalam melaksanakan agama. Gitu. Contoh terakhir, ya sahabat saja berbeda-beda kan. Abu Bakar mengimpakan semua hartanya diterima oleh Nabi SAW, diapresiasi. Tapi ada sahabat yang membawa sebatang emas, udah 3 kali dikasihkan kepada Nabi SAW, ditolak terus. Bawa pulang katanya, emas ini. Apa bedanya? Ternyata orang yang punya sebatang emas ini, dia bukan ahli dagang, dia bukan ahli bertani, dapat emasnya juga hibah. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, untuk istrimu, untuk anakmu, ini lebih afdol daripada engkau bersedekah lalu nanti minta-minta. Tapi Abu Bakar As-Siddiq punya 3 hal. Tingkat keyakinannya kepada Allah, tingkat kecerdasannya berdagang, ya, tingkat kesolehannya. Jadi kalau sekarang diimpakan, besok akan datang lagi dan Abu Bakar bisa datang lagi. Ya, maka oleh sebab itu tidak benar ya ada sekarang mungkin ya. Ya, karena kalau Islam itu di ada ustaz sedekah, ada ustaz ruqyah, ya enggak benar gitu ya kalau ada istilah-istilah itu, ada ustaz sedekah, ada ustaz ruqyah. Karena Islam itu tidak bisa digambarkan dengan parsial. Ada ustaz akhir zaman, ada ustaz jihad, enggak ya. Islam itu kalau yang menjelaskan Islam harus paripurna. Dan mesti kalau orang seperti itu biasanya ada penyimpangan. Penyimpangan. Orang ya, bawa mobil, pingin mobilnya jadi mobil baby van, sedekahkan. Karena itu pun keliru. Jadi kalau orang ingin bersedekah dengan tujuan ingin bertambah hartanya kelihatan di dunia hari ini, itu tidak akan mendapatkan pelipatan gandaan nanti yaumal kiamah. Ya. Jadi kalau orang ingin beramal soleh dengan tujuan untuk mendapatkan bagian dari dunia, Allah akan memberikan bagian dari dunia, tapi Allah tidak akan memberikan bagian di akhirat nanti yaumal kiamah. Ya. Dan itu berbahaya. Berbahaya. Ya, maka kalau kita berilmu, ya, saya sering menyampaikan bahwa ilmu lewat Google tidak apa-apa. Ya, mendapatkan bagian dari ilmu, tapi bukan untuk belajar lewat Google gitu. Belajar itu mesti di majelis gitu ya. Belajar itu mesti di majelis ya, karena Islam itu perlu perincian ya. Bukan sekedar mendengar potongan, apalagi mungkin sekarang ya sebagian ceramah ustadz ada di TikTok gitu ya. Ya, saya tidak mengharamkan TikTok kalau ada ceramah ustadz dipotong ada di TikTok. Tetapi masa sih penjelasan dari awal sampai jet dipotong kemudian bisa dipahaminya cuma segitu gitu ya. Menganggap amal itu cuma itu gitu. Ya, seperti orang mengatakan masuk surga dengan sebab wudu. Tapi dia tidak belajar akidah ya tidak benar kan? Ya. Orang yang berwudu kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah akan masuk surga dari 8 pintu itu kalau melaksanakan Islam yang lainnya. Jadi tidak hanya apa? Berwudu kemudian berdoa dengan wudu kemudian akan dibukakan pintu yang 8. Kalau dia musyrik tidak ya. Kalau dia melakukan hal-hal yang lain dari dosa, makanya Islam mesti dipelajari dengan sempurna. Ya. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita berikan waktu untuk pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah beberapa bab telah kita lanjutkan kembali dari pembahasan kitab Sahih Bukhari. Dan juga tentunya dalam pembahasan urgensi pentingnya menjaga waktu sholat dan juga amal-amal yang bisa menghapus dosa-dosa. Dan untuk selanjutnya, Ikhwatul Islam, Zani Allah wa Iyakum dan juga sahabat Ma Islam, kita beranjak ke sesi tanya jawab. Masih ada waktu yang tersisa dan kami silakan kembali bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425255. Kami mulai kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425255. Baik, kita akan bacakan pertanyaan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini, Ustaz. Pertanyaan pertama, Ustaz, dari hamba Allah. Baik, Ustaz, manakah yang harus lebih dulu didahulukan? Sholat sunnah rawatib di rumah atau bersegera ke masjid untuk mendapatkan keutamaan shaf terdepan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Ya. Ya, untuk mendapatkan sholat terdepan, sholat sunnahnya di masjid gitu, tidak mengapa. Ya. Dan tidak ada keutamaan yang lebih utama ya. Semua amal itu yang perlu itu dikontinyukan. Karena kalau dikatakan ini yang paling bagus itu tergantung keutamaannya. Seperti kita memakmurkan rumah dengan sholat, ya, dengan sholat qobliyah, ya, dengan sholat qobliyah salah satunya. Atau dengan sholat ba'diyah, dengan sholat ba'diyah. Allah alam. Jadi tidak ada amalan yang dikatakan paling baik untuk semua dalam setiap saat ya. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakumullah khair untuk jawaban dan nasihatnya Ustaz. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Masih melalui pertanyaan dari WhatsApp. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah benar ada hadis yang menjelaskan bahwasannya ketika muadzin mengumandangkan lafaz asyhadu anna Muhammad Rasulullah, jawabannya adalah raditu billahi robba wabil islami dina. Apakah benar Ustaz? Ada. Ya salah, enggak ada. Ya, ketika muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Karena hadisnya idza samitu mudida'a faqulu ma yaqulu al muadzin ila hayalatain faqulu la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak benar ada bacaan raditu billahi robba wa bil islami dina. Ustaz, terima kasih kembali untuk jawabannya Ustaz. Kita masuk dalam pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hambullah di Tasikmalaya. Ustaz ingin bertanya dalam keterangan bahwa besar musibah itu bersama dengan besar pahala Ustaz. Yang saya mau tanyakan adalah ketika ada seseorang tidak meningkatkan amalnya dan ketakwaannya ketika menimpa musibah kepadanya, hanya ingin meniat menghapus dosanya Ustaz. Nah, maksudnya pertanyaannya apa? Sebentar Ustaz, ini lumayan panjang. Ingin bertanya Ustaz keterangan, jika tidak salah ada musibah, bahwa hadis besar musibah itu bersamaan dengan besar pahalanya. Yang saya mau tanyakan, ketika ada seorang yang tidak meningkatkan amalnya hanya segitu-gitu saja untuk mengangkat derajat dan menghapus dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah seperti sakit, diberikan kesedihan ataupun musibah yang lain. Dan terus ada yang berkata bahwa jika kita ingin dijauhkan dari musibah, maka mutlak kita harus meningkatkan amal dan kualitasnya. Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ini ada tiga sisi mungkin ya penanya. Pertama, redaksinya seperti ini. Pertama, al-jaza min jinsil amal. Ya, al-jaza min jinsil amal. Bahasa sederhananya bahwa pahala yang Allah berikan kepada kita dengan sejauh mana amal kita. Karena itu Allah memiliki sifat adil kepada hambanya. Ya. Kemudian dari sisi lain, al-jaza tata'alak bil masyakoh. Artinya pahala yang diberikan Allah Ta'ala kepada seorang mukmin itu juga berkaitan dengan beratnya orang melakukan amal tersebut. Jadi kalau amal itu berat dilakukan, Allah memberikan beban, maka pahalanya akan lebih besar. Tapi tidak boleh orang mukmin sengaja mencari yang sulit di dalam beramal. Ya, karena orang mukmin itu diperintahkan untuk mengambil rusoh, kemudahan di dalam beramal. Dan fitrah syariat Islam ini hukum asal adalah mudah. Adinu yusrun. Agama itu adalah mudah. La yukalifullahu nafsan illa usaha. Ya. Itu dua sisi yang perlu kita paham. Sisi yang kedua, bahwa Allah jika mencintai hambanya, maka Allah menimpakan kepada hambanya musibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang Allah berkehendak kepadanya kebaikan, maka Allah akan mengujinya. Artinya akan menimpakan kepadanya adalah musibah. Ya. Tapi tidak semua musibah menjadi kebaikan bagi orang yang ditimpakan musibah. Jadi tidak semua orang yang mendapatkan musibah akan dapat kebaikan dari musibah itu. Kenapa? Nah, di sini harus dipahami beberapa sisi. Pertama, musibah bagi orang kafir itu adalah azab dari Allah yang ukubahnya akan dilipat gandakan nanti yaumul kiamah. Jadi kalau musibah kepada orang-orang kafir, itu beda dengan musibah yang menimpa kepada orang beriman. Karena musibah yang menimpa kepada orang kafir itu tidak berarti meniadakan ukubah nanti yaumal kiamah, dan tidak berarti juga akan mengurangi ukubah nanti yaumal kiamah. Allah akan menyempurnakan ukubahnya nanti yaumal kiamah, bahkan melipat gandakan dari semua ukubah yang ada di dunia ini. Yang kedua, jika ukubah itu menimpa kepada orang beriman, menimpa kepada orang beriman, maka orang beriman ketika mendapatkan musibah, ya, ada empat tahapan manusia. Jadi ada empat tahapan manusia ketika orang mendapatkan musibah. Yang pertama, orang yang mendapatkan musibah lalu murka kepada Allah, tasakhut Allah, dia murka kepada Allah, maka musibah menambah musibah. Dalam arti Allah akan mengadab dengan adabnya itu. Kenapa? Karena orang yang murka kepada Allah ketika ditimpakan musibah, dia berdosa. Dia berdosa. Jadi dia berdosa dengan sebab dia murka kepada Allah. Nah, baru tiga kelompok orang atau tiga tahapan yang berikutnya, apabila orang itu sabar kepada musibah, maka musibah itu akan menghapus dosa dan akan mengangkat derajat orang di surga nanti yaumul kiamah. Jadi akan menghapus dosanya dan akan mengangkat derajatnya. Akan mengangkat derajatnya. Kemudian berikutnya adalah orang yang ridho akan musibah. Jadi ridho kepada musibah, ridho kepada ketetapan Allah. Maka ini bertingkat. Dan yang paling berat di mana orang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Nah, bersyukur kepada musibah tidak berarti bersyukur kepada zatnya. Orang mengatakan alhamdulillah saya sakit, ya tidak demikian. Yang dimaksud bersyukur kepada Allah, kepada natijah, kepada buah dari musibah itu. Karena musibah menghapus dosa dan mengangkat derajat kita, maka dengan musibah itu kita bersyukur. Karena dosa kita terhapus, kemudian kita diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya. Itu yang berkaitan dengan musibah. Nah, sisi yang lain bahwa perlu dipahami oleh setiap mukmin, apa yang kita dapatkan di dunia itu tidak berkaitan dengan cinta Allah kepada kita. Artinya begini, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan dunia, kita dapat jabatan, kita dapat harta yang banyak, jangan menyangka bahwa Allah mencintai kita. Ya. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala menimpakan kepada kita musibah, bukan pertanda bahwa Allah membenci kita, murka kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keluasan dunia kepada orang-orang yang dibenci Allah, kepada Fir'aun, kepada Qarun, kepada Haman, dan kepada sejumlah orang-orang kafir yang hari ini ada. Demikian juga Allah Ta'ala menimpakan musibah kepada orang-orang yang Allah cintai. Allah menimpakan musibah kepada Nabi Ayub. Allah menimpakan musibah kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam berdakwah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, dan orang-orang beriman dari sepanjang sejarah. Maka orang beriman tidak boleh mengatakan ketika dapat musibah berarti Allah sedang benci, ketika mendapatkan harta. Ya. Dari sisi itu. Ya. Jadi itu yang harus kita pahami. Yang harus kita pahami. Kemudian sisi yang lain, orang tidak boleh berdoa kepada Allah meminta ditimpakan kepadanya musibah. Jadi tidak boleh orang mukmin, ya Allah timpakan kepadaku musibah, dengan harapan bahwa dengan musibah itu akan dihapus dosa. Enggak boleh. Kenapa? Karena belum tentu kita akan sabar kepada musibah itu. Oleh sebab itu, di zaman para sahabat ada orang yang didapatkan kurus, tinggal kulit dengan tulang. Lalu ditanya, kenapa katanya? Lalu dia menjawab, aku pernah berdoa kepada Allah, ya Allah timpakan atau percepat kepadaku musibah. Jadi percepat kepadaku ukubah sebelum, atau apa, jangan sampai nanti ditangguhkan yaumul kiamah. Maka Nabi SAW mengatakan, Anda keliru, doalah dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini adalah poin yang sepenting. Yang terakhir penutupnya. Ada sejumlah ustaz yang mencantumkan hadis yang bunyinya, barang siapa yang mencela saudaranya pada maksiat, maka Allah akan mengujinya. Artinya dia tidak akan mematikan dia. Allah tidak akan mematikan orang itu sehingga orang itu melakukan dosa. Hadisnya ini hadis dhaif. Bahkan dalam riwayat yang lain hadisnya palsu. Artinya tidak benar kaidah ini. Tapi saya ingin menjelaskan ini. Kita sebagai seorang mukmin jangan meremehkan dan menghina orang yang melakukan maksiat. Ya, kenapa? Karena mungkin saja dia akan bertaubat setelah kita ngomong, gitu ya. Dia bertaubat. Sehingga celaan kita, ya itu termasuk hal yang tidak berguna atau bagian dari maksiat. Nah, itu. Dari sisi yang kedua, perhatikan bahwa orang yang menggibah orang lain maksiat, menghina orang lain maksiat, itu terkadang dia bangga dengan dirinya dan merasa dirinya tidak akan terjerumus kepada maksiat itu. Jadi mungkin kita melihat orang maksiat, kita bahasa Sunda mah ngeuluh-uluh atau apa, menjelek-jelek gitu ya. Lalu timbul dalam diri kita takabur, sombong. Wah, kita mah enggak seperti dia, enggak akan seperti dia. Kemudian kita menjadi lalai. Maka satu saat mungkin orang itu akan melakukan dosa seperti dia gitu. Akan melakukan dosa seperti dia. Kenapa? Karena lalainya. Karena kesombongan dan lalainya. Oleh sebab itu, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, orang mukmin kewajibannya adalah menegakkan nasihat, amar ma'ruf, tapi bukan untuk apa? Ta'yir. Bukan untuk menggibahnya, bukan untuk menjelek-jelekan di depan orang gitu ya. Ya. Dan itu adalah sangat penting berkaitan dengan apa? Dengan dosa itu. Ya. Wallahu ta'ala cukup mungkin. Baik,